Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pendakwah, para dai-daiyah, di mana saja Anda berada, apa kabar iman Anda pagi ini? Doa dan harapan kami tentu saja keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Bahagia rasanya kita bisa kembali berjumpa dalam acara Tele Dakwah bersama saya Sukri Abdillah, didampingi oleh adik saya Putri Abad Senen. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sangat senang sekali bisa berjumpa dengan para pemirsa semuanya. Dan untuk tema pada pagi hari ini kita akan mengangkat mengenai Uswatun Hasanah. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi bisa langsung menghubungi di 5743476 atau 0215743478. Jangan lupa passwordnya adalah Baligu Ani Walo Ayah. Sekali lagi temanya adalah Uswatun Hasanah ya Kak Seri hari ini. Jadi harus diperhatikan baik-baik ya. Dan rasanya pekan lalu sudah kami informasikan untuk tema ini, sehingga nanti Anda bisa langsung bergabung bersama kami dengan mendayal di line telepon 5743476 atau 0215743478. Bacaan Anda akan dinilai oleh dua orang Dewan Hakim yang alhamdulillah juga sudah siaga tentu saja di tengah-tengah kita ya. Siapa saja Put? Yang pertama adalah Bapak Dr. Azami Zazuli dan Bapak Dr. Lutfi Fatullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya pastinya. Sudah siap untuk memberikan evaluasi dan juga pembekalan pastinya Kak Keri ya. Betul. Dan kita akan simak juga Put terlebih dahulu contoh ya atau apa arahan ya. Arahan pembekalan yang langsung saja akan disampaikan oleh Ustaz Azami Zazuli kepada Bapak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ibadallah, hamba-hamba Allah, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama yang indah. Keindahan Islam, saudaraku sekalian hafizakumullah, sangat terkait dengan sejauh mana seorang muslim mampu memberikan al-uswah al-hasanah, teladan yang baik bagi saudara-saudaranya, bahkan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu Islam dihadirkan di dunia ini dibawa oleh manusia yang terbaik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarul katsira. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah, teladan yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupannya. Terbaik dalam beribadah, terbaik dalam berakhlak, terbaik dalam membangun rumah tangganya, terbaik dalam membangun bangsa dan negaranya. Dan Islam, saudaraku sekalian hafizakumullah, memotivasi umatnya agar terdepan dalam kebaikan-kebaikan. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu wa la yanqusu min ujrihim syai'. Jadi saudara sekalian hafizakumullah, bukan saja dia mendapatkan pahala karena dia berbuat baik, tapi juga mendapatkan pahala karena orang lain mengikuti kebaikannya. Oleh karena itu ya ibadallah, manusia-manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingin agar dirinya dan keluarganya menjadi teladan yang terbaik bagi orang-orang yang bertakwa. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. Subhanallah. Saudaraku, Allah tidak berfirman waj'alna minal muttaqin, dan jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, tapi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang disayang oleh Allah, pilihan Allah, berdoa agar dirinya dan keluarganya dijadikan imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena dalam Islam kehidupan ini, termasuk dalam rumah tangga, doa yang kita baca tadi, membangun rumah tangga adalah sebagai moga proyek Rabbani, proyek Allah yang sangat besar, karena menjadikan manusia-manusia yang terbaik, pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Saudaraku, ma ahamiyatul uswah al-hasanah, apa urgensi teladan yang baik? Yang pertama, saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menjadikan seseorang cepat tertarik kepada Islam. Umat manusia akan menyaksikan keindahan Islam ketika orang-orang Islam itu benar-benar menjadi contoh yang terbaik. Makanya ketika Allah berfirman wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, ayat selanjutnya mengatakan fasatubsiru wa yubsirun, maka kamu akan melihat dan mereka akan melihat. Masya Allah, fasatubsirun, menggunakan sin tidak pakai saufa, menggambarkan betipu cepatnya, wahai saudaraku sekalian, hafizakumullah, orang tertarik kepada Islam karena yang memberikan contoh untuk mengamalkan Islam adalah orang yang terbaik. Yang kedua, saudara sekalian, hafizakumullah, ketika kita berupaya untuk menjadi yang terbaik dalam mengamalkan ajaran Islam ini, wahai saudaraku, kita akan diselamatkan dari kemarahan Allah. Karena Allah berfirman, kabura maktan indallahi an takulu ma la taf'alun. Al-maktu maknanya adalah al-bughd syadid, kemurkaan Allah, kebencian Allah yang besar bagi orang yang mengatakan sebagai orang Islam tetapi merusak ajaran Islam. Saudaraku sekalian, kita jangan sampai menodai keindahan Islam karena perbuatan-perbuatan buruk kita. La, saudaraku sekalian, hafizakumullah, kita sebaliknya harus berlomba-lomba menampilkan keindahan Islam dalam berumah tangga, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, dalam berbangsa dan bernegara, sehingga manusia terdorong untuk secepatnya mengamalkan ajaran Islam. Oleh karena itu, orang yang tidak mengamalkan ajaran Islam, meskipun mengatakan dia sebagai seorang Islam, dia seorang Muslim, itu akan mendapatkan al-maktu, al-bughdus syadid, karena dia menghalangi manusia untuk menikmati indahnya Islam. Saudaraku sekalian, di dunia ini ada sebagian orang tidak tertarik kepada Islam bukan karena ajaran Islam, karena perilaku orang-orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak mengamalkan Islam, mengaku beragama Islam tapi berdusta, mengaku beragama Islam berkhianat, mengaku beragama Islam tidak menepati janjinya, mengaku beragama Islam tega-teganya membiarkan saudaranya kaum muslimin tenggelam dalam kenistaan, tidak diberikan nasihat, tidak ditolong, tidak dibantu, padahal dia dizalimi oleh orang-orang lain. Inilah yang menjadikan manusia tidak tertarik pada Islam. Berbeda ya ibadallah, dalam waktu yang relatif singkat 23 tahun bahkan kurang, Rasulullah SAW atas izin Allah mengislamkan seluruh manusia di Jaziratul Arabiyah, sepenanjung Arab, hanya dalam waktu yang relatif singkat 23 tahun. Limadha, kenapa saudara sekalian? Karena akhlak beliau, karena akhlaknya para sahabat yang memukau menarik umat manusia untuk mengikuti ajaran Islam. Saudara sekalian, semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi uswah hasanah, teladan yang baik bagi saudara-saudara kita semuanya, bahkan bagi dunia. Aku qauli hadza wa astaghfiru wa astaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jazakallah kepada Ustaz Ahzami Sami Undazuli yang sudah memberikan pembekalan atau arahan buat kita semua. Insyaallah tentu saja para da'i-da'i sudah sangat siap. Hanya saja kami akan menerima telepon Anda selepas yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tele Dakwah, yakni lomba berdakwah melalui pesawat telepon. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah Uswatun Hasanah, di mana kita akan memberikan waktu sebanyak 3 menit dipergunakan dengan sebaik mungkin oleh para dai dan juga daiyah pastinya. Dan kita masih menantikan partisipasi Anda semuanya di nomor telepon 5743476 atau 0215743478 dengan passwordnya adalah Baligu Ani Walo Ayah. Dan kami informasikan pula bagi para da'i dan juga da'iyah yang nanti apabila keluar sebagai penyampai terbaik, jangan lupa untuk menyertakan foto ukuran postcard karena nanti akan kita tampilkan pada saat grand final. Kita masih menantikan terus partisipasi Anda semuanya di 5743476 atau 0215743478. Tema kita pada pagi hari ini adalah Uswatun Hasanah, di mana tadi Pak Azami sudah memberikan pembekalan yang begitu bagus sekali mengenai keteladanan bagi setiap umat manusia. Baik, kita masih terus menantikan di line telepon 5743476 dan mungkin harus diperhatikan pula oleh seluruh para dai dan juga daiyah, yaitu ketepatan waktu, karena kita hanya memberikan waktu sebanyak 3 menit, kemudian kesesuaian isi antara isi dengan tema, lalu intonasi suara, penekanan pada kalimat-kalimat yang dianggap penting pastinya. Dan kita masih terus menantikan partisipasi para dai dan juga dayah di line telepon 5743476 atau 0215743478. Jangan lupa apabila Anda keluar sebagai penyampai terbaik, jangan lupa untuk menyertakan foto ukuran postcard, karena nanti akan kita tampilkan pada saat grand final. Tema kita pada pagi hari ini masih mengangkat mengenai uswatun hasanah. Silakan para dai dan juga dayah, dan pastinya banyak sekali partisipasi yang ingin ikut dalam acara teledawah ini. Ya, silahkan, kita masih terus menantikan. Sepertinya sudah tersambung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, passwordnya? Dari Bu Ami Waloka ya. Alhamdulillah. Bagus banget. Dari siapa, di mana nih? Dari Esi. Di? Di Jombang. Di Jombang. Mbak Evi ya? Iya. Betul. Iya, temanya sudah tahu ya, uswatun hasanah, bisa dimulai dari sekarang, waktu Anda hanya 3 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala Nabiina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah." Dari ayat tersebut kita diperintahkan untuk meneladani Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selain daripada itu, kita juga harus bisa menjadi teladan dan bisa menjadi rahmatan lil alamin bagi semua umat di muka bumi ini. Baik bagi umat Islam maupun agama lain. Dalam pada itu kita diharuskan, bahkan diwajibkan untuk meneladani Rasulullah, kisah Rasulullah, yakni siddiq, amanah, tabligh dan fatwa. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita tidak melakukan apa-apa yang tidak bisa kita lakukan sesuai dengan ayat sesuai dengan ayat mungkin sampai di sini untaian kata dari saya. Usikum banafsi jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting partisipasinya sudah ikut. Betul. Dalam teledawah ini. Dan para da'i-da'iyah, kami masih menantikan kesertaan Anda yang lain di seluruh tanah air dengan mendayal di line telepon 5743476 atau 0215743478. Anda bisa berpartisipasi dalam teledakwah. Iya, dan tema kita pada pagi hari ini adalah uswatun hasanah. Seperti biasa, kita memberikan waktu 3 menit dipergunakan dengan sebaik mungkin. Dan kami informasikan sekali lagi, apabila Anda keluar sebagai penyampai terbaik, jangan lupa untuk menyertakan foto ukuran postcard untuk ditampilkan pada saat grand final. Betul, ya. Ketika berbicaranya adalah uswatun hasanah, tadi Ustaz Azmi juga sudah menyampaikan bahwasannya teladan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentu akan sangat bagus untuk meningkatkan keimanan kita, sehingga ketika Anda bergabung bersama kami, bukan hanya semata-mata Anda berpartisipasi dalam lomba, tetapi juga Anda menyampaikan nilai-nilai kebaikan. Kita coba terima Put. Silakan Kak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya? Baligu ani wala uwaya. Dari siapa di mana? Dari Ilma Yosi di Kalimantan Timur. Iya, temanya sudah tahu ya? Iya. Silakan Mbak Irma, waktu ada 3 menit bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia. Mudah-mudahan semua pemirsa, saudara hadirin yang saya muliakan, kau simpan di dalam hati sebagai penasehat di kala kau durhaka, sebagai penghibur hatimu di kala kau kecewa, dan sebagai pemberi jalan keluar bagimu di kala menghadapi kesulitan. Hadirin yang dirahmati Allah, apakah uswatun hasanah itu kalau seseorang menjadi kaya raya, atau mempunyai kedudukan tinggi, atau punya keluarga yang banyak dan kuat atau terpandang dalam masyarakatnya? Atau uswatun hasanah itu berupa keluarga sederhana yang tercukupi segala kebutuhannya walau hanya pas-pasan saja? Uswatun hasanah tidak dapat diukur dengan harta, pangkat, dan segala kemewahan duniawi. Tetapi sesungguhnya uswatun hasanah itu terletak pada ketenangan hati. Mereka lah yang berhak menjadi pemimpin di muka bumi ini, karena dengan nikmat ia selalu bersyukur dan dengan musibah ia tetap bersabar. Banyak orang kaya dengan harta, tetapi kekayaannya tidak membuat hatinya menjadi tenang. Bahkan sebaliknya, kekayaan yang ia kumpulkan justru menyibukkan dirinya untuk selalu mengejar kekurangan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena berapapun harta benda yang ia miliki, mesti saja dianggapnya kurang. Uswatun hasanah merupakan ketenangan jiwa. Di mata Allah sesuatu yang sangat berharga. Semua hamba Allah sangat merindukannya, tetapi sedikit sekali yang dapat memperolehnya. Hal itu disebabkan karena banyak umat manusia yang lupa kepada penciptanya, lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberi anugerah, dan lupa tentang siapakah sebenarnya yang menciptakan ketenangan dalam jiwa. Islam milik Allah, maka Allah menjaganya melalui uswatun hasanah. Para pencintanya, dai-nya, mujahidnya, dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan, tidak ada yang mengingkarinya, dan Allah maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang saya muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman surah An-Nisa ayat 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah mensyukuri dan Maha mengetahui. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila. Iya. Baik, terima kasih Mbak Ilma Yosi dari Kalimantan Timur. Sangat berapi-api, berkobar. Bagus. Semangatnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, passwordnya Pak. Balighu anni walau ayah. Alhamdulillah, sepertinya tidak asing nih suaranya. Dengan Pak Sofyan, betul? Benar sekali Mbak Alim. Iya. Baik, ya. Pak Sofyan, sudah tahu tema hari ini adalah uswatun hasanah. Tema waktunya adalah 3 menit, bisa dimulai dari sekarang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alih. Amma ba'd. Hadirin ikhwa wa ukhti fillah rahimakumullah, berjumpa kembali kita pada tema tausiah, tema muzakarah singkat kita kali ini, yakni uswatun hasanah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aizan قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر ذنوبكم. ولكن إخواتي في الله تسوي dengan ayat di atas, marilah kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang harus kita contoh, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ajaran beliau, akhlak beliau, dan suri teladan masih banyak lagi. Sesuai Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak umatnya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin, jika kita ingin menjemput rida Allah, saya tekankan, marilah kita mencontoh uswatun hasanah Nabiullah Habibullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin, contoh beliau masih banyak. Ketika kesabaran beliau menegakkan ajaran agama kita dan segala macam yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu malah saya mengajak, terutama diri saya pribadi, mari kita bertakwa dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofyan dari Kalimantan Timur. Tampaknya agak rapat di belakangnya, sudah tersambung lagi. Kita coba sapa aja, Bu. Iya, silakan, Kak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Baligu Ani walau Aya. Iya, dari siapa, di mana? Samsul Bahri, Jakarta. Iya, sudah tahu makronya? Uswatun Hasanah. Fadal, bisa dimulai dari sekarang, waktu Anda hanya 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nasta'inu nasta'ufiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu falamudillah wa may yudlilhu falahadiyallah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa malam tana innaka antal alimul hakim. Dewan juri, pembawa acara, serta pemirsa TVRI yang saya hormati. Pada kesempatan ini, mohon izin saya untuk menyampaikan taklim uswatun hasanah. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, merupakan suri teladan bagi kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya, pada diri Rasulullah ada suri teladan yang baik. Dari ayat tadi dapat kita lihat sepanjang kehidupan Rasulullah, mulai dari lahir hingga akhir hayatnya, tak ada cacat sedikit pun bagi beliau. Bagaimana Rasulullah ketika masih di awal-awal menjadi Rasulullah dan ketika masih tinggal di kota Mekah, setiap akan berangkat melewati rumah Yahudi yang selalu dilempari dengan kotoran pada beliau. Hingga suatu ketika si Yahudi sakit, Rasulullah membesuknya. Bagaimana ketika Rasulullah ketika hijrah ke kota Taif, di mana beliau dikejar-kejar dan dilempari oleh masyarakat Taif, hingga malaikat penjaga gunung Taif pun tidak sabar dan sampai hati melihat Rasulullah disakiti, sampai menawarkan apakah Rasulullah menerima tawaran untuk membalikan gunung Taif bagi penduduk Taif. Bagaimana juga ketika Rasulullah mendirikan kota Mekah, bagaimana ketika Rasulullah mendirikan kota Madinah dengan piagam Madinahnya yang mengakomodir dan melindungi kaum-kaum non-muslim. Dan juga bagaimana ketika perjanjian Hudaybiyah yang sangat merugikan kaum muslim di Madinah dan menguntungkan kaum kafir di Mekah. Dan juga bagaimana ketika Rasulullah menjadi panglima perang pada setiap peperangan. dari kejadian tadi, kita melihat bagaimana Rasulullah bisa bersikap dan bertindak dengan arif dan bijaksana. Apakah Rasulullah berbeda dengan kita? Mari kita lihat akhir surat Al-Kahfi ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basarum mithlukum. Katakanlah, sesungguhnya aku manusia seperti kamu juga. Ternyata Rasulullah dan kita adalah sama. Berarti setiap kita, setiap manusia berpotensi sama dengan Rasulullah. Hanya kita tidak mendapat wahyu dan tidak akan dilantik menjadi Rasul oleh Allah. Karena Rasulullah merupakan la nabiyya ba'da. Dan kita juga bisa berjumpa dengan Allah. Demikianlah salim yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Samsul Bahri dari Jakarta. Dan sepertinya sudah menyiapkan telepon berikutnya nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik, passwordnya Balighu Anni Walau Ayah. Ya, Balighu Anni Walau Ayah. Balighu Anni Walil Ayah. Walau Ayah. Balighu Anni Walil Ayah. Walau Ayah. Walau Ayah. Balighu Anni Walau Ayah. Balighu Anni Walil Ayah. Ya, baik, dengan ibu siapa dan di mana ini? Rahmaniah. Oke, Mbak Rahmaniah di mana, Mbak? Banjarmasin. Baik, tema hari ini adalah Uswatun Hasanah. Waktunya adalah 3 menit, bisa dimulai dari sekarang, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan selalu kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau hingga yaumil kiamah. Para pemirsa TPRI di seluruh Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terima kasih telah menyaksikan keledak dakwah pada subuh hari ini, dan juga khususnya kepada Dewan Hakim dan juga pembawa acara. Hari ini saya akan menyampaikan tele dakwah dengan tema Uswatun Hasanah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini jelas, untuk dapat memperoleh rahmat Allah, banyak-banyaklah kita mengingat Allah dan selalu menyebut nama Allah agar mendapat rahmat senantiasa sampai yaumil kiamat. Dan sesungguhnya semua itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita tauladani untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sifat yang kita dapat tauladani dari Nabi kita sebagai pemimpin umat beliau, selalu mencontohkan akhlak yang baik kepada umatnya dari lahir hingga wafatnya beliau. Muhammad diturunkan oleh Allah ke dunia sebagai orang yang sempurna, berakhlak baik, pemurah, berlaku baik terhadap teman, benar dan jujur serta mulia. Dikatakan juga bahwa Muhammad itu tidak pernah berdusta, tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Pernah beliau diajak Abu Talib untuk pergi mendatangi perayaan di hadapan berhala dengan menyembelih hewan. Nabi tidak pernah bersedia dengan menjawab, tiap-tiap saya mendekati berhala, tanpa kepada saya seorang laki-laki putih tinggi berteriak-teriak mengatakan, mundur Muhammad, jangan sentuh. Dengan demikian, tiap langkah yang dikerjakan oleh Nabi sejak kecilnya pasti benar, karena terjaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau benar-benar memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan tugasnya sebagai sabda artinya. Yang berbunyi, sesungguhnya saya diutus di dunia untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Marilah kita mencontoh akhlak dan menaati antaulah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Rahmania dari Banjarmasin. Lancar sekali. Alhamdulillah. Silakan, Kak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya? Falihuhani walau ayah. Iya, bagus. Dari siapa, di mana? Pak Abdul Hakim dari Sunter. Sunter? Jakarta. Iya. Iya. Silakan, tema kita adalah Uswatun Hasanah. Waktu Anda 3 menit, bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahil fahil fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala fi ayatin ukhra laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul maulana al-azim. Pada diri Rasulullah tercantum sebagai akhlakul karimah, sebagai teladan bagi umat Islam sedunia. Beliau bukan hanya dikenal di kalangan umat Islam, tapi juga dikagumi oleh orang-orang di luar Islam. Seperti yang pernah ditulis oleh seorang tokoh India yang bernama Mahatma Gandhi, Hazrat Muhammad is greatest prophet ever known on the world. It hears no one but Allah. I suffered when I read that he in his family's companion suffers voluntarily. Nabi Muhammad adalah Nabi terbesar di dunia. Dia bukan hanya pemimpin umat di dunia, tapi pemimpin umat di akhirat. Dia bukan hanya panglima perang, tapi tokoh yang patut diidolakan. Dia yang hanya ditakuti di dalam perjuangan hanya Allah. Dia rela berkorban penderitaan bersama keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Kalau umat Islam ini benar-benar mengikuti jejak Rasulullah, insya Allah dan saya yakin pasti orang-orang di luar Islam akan mengagumi kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau di dalam dakwanya berhasil karena akhlak, karena di suatu ketika di Madinatul Munawwarah ada seorang buta Yahudi selalu menghina Rasulullah, jangan ikuti ajaran Rasulullah, Rasulullah itu gila, Rasulullah itu orang sinting. Tapi setiap saat dia membilang begitu, tapi ada saja orang yang beri makan. Suatu ketika orang yang memberi makan itu tidak ada, tidak datang. Ketika itu juga ada yang memberikan makan, tapi ditolak, ditampar, siapa gerangan engkau? Saya adalah yang biasa memberi makan kau. Tidak, orang yang biasa memberi makan saya orangnya sangat lemah lembut. Dijawab, yang memberi makan engkau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dipanggil oleh Allah meninggal dunia. Yahudi buta yang selalu menghina tergetar hatinya sampai seakan-akan disambar petir di siang bolong. Sehingga orang yang saya hina, orang yang saya diskreditkan ternyata orang yang penuh kasih saya. Hari ini dia sudah tidak ada. Saya mohon bimbing saya untuk masuk Islam karena ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Abdul Hakim dari Jakarta. Dan kita masih terus nantikan di 5743476 atau 5743478. Iya, hanya saja ya? Kita informasikan bahwa baik, untuk para pemenang hendaknya segera menginformasikan pas fotonya kepada kami. Termasuk salah satunya adalah Indro Sarwanto dari Jakarta Timur, pemenang tanggal 13 September. Kami masih menantikan pas foto Anda untuk nanti kami tayangkan pada saat acara grand final. Iya, sepertinya kita harus terima telepon berikutnya, Kak Keri. Silakan Bapak atau Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya? Balihu anni walau ayah. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana? Bapak Atuda Banjarmasin. Dari Banjarmasin. Baik Bapak, waktunya adalah 3 menit, bisa dimulai dari sekarang. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Allahi barakat. Alhamdulillah rabbil alamin والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Ujian syukur wajibnya lakukan oleh setiap manusia, makhluknya kepada Allah Azzati. Selain dengan kebesarannya, dengan manusia-manusia pada kesempatan pagi ini masih diberikan izin, merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Taala. Salawat salam kita haturkan selalu kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, bapak ibu sekalian yang berbahagia, bicara tentang uswatun hasanah, Allah Subhanahu wa Taala telah mendeklarasi bahwasanya manusia yang sangat layak dan patut ditiru uswatun hasanah di muka bumi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada dirimu Muhammad terdapat suri teladan yang sangat baik. Pemirsa dan hadirin sekalian, bicara tentang sesuatu hasanah, suri teladan yang baik yang terdapat pada diri Rasulullah SAW ada 3 poin. Pertama, bicara tentang pribadi Rasulullah SAW adalah pribadi yang sangat agung, pribadi yang sangat mulia, pribadi yang sangat mengikuti ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Taala, dan tidak ada satu perkataan pun, perbuatan pun yang justru terlepas dari aturan-aturan Allah. Kemudian yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah mendeklarasikan bahwasanya teladan-teladan yang baik dalam pernyataan beliau, innama tu'tu utammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanyalah untuk melakukan perbaikan-perbaikan akhlak manusia. Kemudian yang ketiga, sesuatu hasanah dalam kehidupan berkeluarga, Rasulullah SAW menegaskan, baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Disinilah bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dalam kehidupan keluarganya mampu menjadi suri teladan bagi kita semuanya. Tidak ada kejadian suatu apapun dalam kehidupan Rasulullah dalam keluarga yang justru terlepas dari aturan-aturan Allah. Kemudian yang ketiga, bicara tentang uswatun hasanah berada pada Rasulullah adalah kehidupan pemasyarakatan bernegara. Mari kita tiru kehidupan Rasulullah sebagai tolak ukur bagaimana beliau mengelola kepemimpinan dan kehidupan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak M. Huda dari Banjarmasin. Dan kami informasikan terlebih dahulu kepada Bapak Budi dari Tangerang untuk mengirimkan foto ukuran poster karena ditampilkan pada saat Grand Final, Kak Keri. Betul, karena memang insya Allah 2 pekan lagi memasuki sesi Grand Final. Bagi Anda para penyampai terbaik di masa-masa yang lalu, tempo hari itu, di antaranya juga ada Mbak Siti Muhayyaroh dari Banten, penyampai terbaik pada tanggal 10 September. Mohon untuk segera mengirimkan pas fotonya karena akan kami tayangkan pada saat acara Grand Final. Sampainya tadi ada yang tersambung. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Balighu anni walau ayah. Bagus. Dari siapa, di mana? Dari Ayub di Tangerang. Ya, silakan Pak Ayub. Waktu ada 3 menit, bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang sangat baik bagi orang-orang yang Liman kharjullahu wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun telah memuji Rasulullah karena Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh ada di dalam suri teladan yang sangat agung. Oleh sebab itu Allah memberikan rahmatnya kepada mereka orang-orang yang mengikut Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai' fattubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna zakata walladhina hum bi ayatina yu'minun. Alladhina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrat wal injil. Dan sesungguhnya rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, yaitu orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang ummi yang namanya telah tertulis di dalam Taurat dan Injil. Oleh sebab itu kesimpulan yang saya sampaikan ini, marilah kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena merupakan Nabi Muhammad orang yang paling mulia yang patut kita contoh dan kita cintai. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayub dari Tangerang Banten, penyampainya bagus sekali. Iya, betul sekali. Dan sebelum kita terima telepon, kami akan informasikan terlebih dahulu kepada Mbak Siti Fauzia dari Tangerang, pemenang tanggal 17 September 2009 untuk mengirimkan foto ukuran postcard karena ditampilkan pada saat grand final. Ya, baik. Seperti kita masih terus menantikan di 5743476 atau 0215743478. Silahkan, Bapak atau Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pasurnya Pak. Balighu ani walau aya. Iya, baik. Dengan Bapak siapa dan di mana? Bapak Hatibi Tangguh, Bojonegara, Tang Banten. Baik, Pak Hatibi, waktunya adalah 3 menit, bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan inayahnya, saya pagi ini berjumpa lagi lewat dakwah sejari yang dirahmati Allah. Izinkanlah saya untuk menyampaikan sekelumit uraian tentang tema Ukhuwatun Hasanah. Ukhuwatun Hasanah merupakan suatu akhlak dan pribadi seorang pemimpin yang ada di pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah merupakan akhlak yang paling baik. Sejak sebelum menjadi Nabi, Muhammad sudah dikenal dengan julukan Al-Amin. Satu-satunya orang yang mendapatkan gelar Al-Amin pada masyarakat Arab jahiliyah saat itu hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendapat wahyu dari Allah, maka tidak ada ajaran yang disampaikan kepada orang lain kecuali ia sendiri yang paling pertama melakukannya. Contoh teladan untuk setiap manusia sebagaimana dalam surat Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat, dan ia banyak menyebut Allah di malam kehidupan dan pribadi Muhammad yang baik itu dijadikan Allah sebagai pola kehidupan yang baik dan patut dicari oleh setiap manusia di dunia ini, bahwa rumah tangganya yang baik, rumah tangga yang berpola kepada rumah tangga Rasulullah, kepemimpinan yang pula adalah kepemimpinan yang berpola kepada kepemimpinan Rasulullah. ibadah yang baik pula adalah ibadah yang berpola kepada ibadah yang contohkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam fakta sejarah yang sampai kepada kita yang sebenarnya dapat dibuktikan secara antara lain, di malam hari ia bertaubat bertakar kepada Allah. Apabila berdagang ia menjadi pedagang yang ulat dan jujur. Apabila berperang dan ia pun pada barisan yang depan. Tidak ada orang yang meminta tolong kecuali ditolongnya. Barangkali itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hatibi dari Tangerang, Banten. Tampaknya di belakangnya sudah tersambung lagi, Bu. Rapat. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Bilirwani walauaya. Ya, bagus. Dari siapa, di mana? Afati di Muria. Iya, makronya, sorry. Temanya adalah Uswatun Hasanah. Waktu Anda 3 menit, bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Semoga Allah yang maha agung, yang maha suci memberikan kita kemampuan untuk menjadi contoh kebaikan bagi siapapun, karena contoh yang baik hanya lahir dari perbuatan yang baik. Dan citra diri kita yang paling mahal dalam hidup ini adalah kebaikan. Bagaimana Rasulullah sudah menjadi contoh kebaikan dari mulai sejak kecil sampai beliau wafat. Apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah nilai-nilai yang baik. Nilai yang baik hanya muncul dari keinginan dan yang baik. Kebaikan muncul dari keinginan agar orang lain selamat. Kita bisa memberikan orang yang terbaik dengan menjadi teladan. Karena salah satu ciri yang diajarkan Rasulullah untuk merubah umat ini adalah dengan contoh. Artinya apa? Siapapun yang ingin menjadi yang baik, berikan contoh yang terbaik. Konsekuensinya adalah jangan pernah menurut orang lain. Iya. Halo Mas Fadli. Ya, ya, sayang sekali terputus ya, tapi mungkin bisa dicoba lagi di belakangnya Mas Fadli ya. Dan Mas Fadli tapi tampaknya peserta terakhir dalam kesempatan kali ini. Karena insya Allah akan kita segera simak bersama analisa atau evaluasi dari salah satu dewan hakim. Dari penyampaian ada semua insya Allah akan ditelisik satu persatu oleh Ustadz Lutfi. Dan kepada Ustadz Lutfi, Fali Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa ba'du. Pada hari ini sepertinya kita kurang peserta yang baik ya. Kebanyakan masih agak sedikit datar dan persiapannya agak kurang, berbeda dengan minggu-minggu yang sebelumnya. Banyak peserta yang sudah lebih siap. Hari ini banyak peserta yang kurang siap. Harusnya lebih siap lagi. Kita mulai evaluasinya dari yang pertama, Ibu Evi. Ini teleponnya kurang baik dan terkesan membaca, Bu. Jadi hilangkan kesan bacanya itu. Seharusnya Ibu berusaha untuk mengambil 1, 2, 3 ayat. Padahal sebenarnya 1 ayat saja sudah bisa dikembangkan. Ini kurang pengembangan. Ibu Irma di Kaltim ya, temanya bergeser, Bu. Kita bukan bersyukur, bukan ketenangan, tapi uswatun hasanah. Jadi tema Ibu kurang kena, tapi Ibu sudah punya kelebihan, yaitu komunikasi dengan audiennya sudah bagus ya. Sudah menyapa, sering mengingatkan. Nah, Pak Sofyan ini di ayat keduanya ini kelihatan membaca, sehingga nyari ayat keduanya enggak ketemu, hasilnya adalah berhenti. Ada jeda sedikit ini Pak Sofyan. Terus Pak Samsul di Jakarta, ini pembukaannya terlalu panjang, akibatnya nanti penutupnya langsung turun gitu, langsung mengejar kata penutup, padahal beliau ingin menyampaikan sesuatu. Ini gara-garanya adalah pembukaannya terlalu panjang. Terus di Pak Sofyan ada beberapa kesalahan ya. Di Mekah nggak ada penduduk Yahudi Pak, yang ada Yahudi itu di Madinah. Terus ketika Hudaibiyah itu tidak merugikan kaum muslimin. Ini kan merupakan strategi Rasulullah yang bagus sekali untuk pengembangan keluar dari arah Mekah gitu. Mungkin dari sisi ke Mekahnya sepertinya rugi, akan tapi dari sisi luar Mekahnya bahkan justru menguntungkan. Terus Ibu Rahmania, ini bahasanya bahasa guru, Bu. Ini bukan bahasanya, bukan bahasa ceramah. Dan maaf, bacaan Al-Qur'annya harus diperbaiki lagi. Meskipun isinya sudah bagus ya, Ibu, isinya sudah bagus, bahasanya sayang masih bahasa guru. Terus bacaan Al-Qur'annya harus diperbaiki. Untuk Pak Abdul Hakim, ini pembukaannya kelupaan Pak ya. Pembukaannya kelupaan, isinya sudah bagus, waktunya masih ada. Ini sayang sekali ini. Terus Pak Afrizal dari Banjar, intonasinya sudah bagus, isinya sudah berkembang, tapi sayangnya masih kurang dalam, Pak. Kalau Bapak lebih dalamkan sedikit lagi aja, itu sudah cakep. Padahal ini sudah dikembangkan ya. Ini Pak Afrizal. Pak Ayub di Tangerang, ini kurang penjabarannya, Pak. Terus agak lari dari masalah, terus masih ada sisa waktu. Ini mungkin intinya kepada para peserta, menggunakan satu ayat saja itu sudah bisa. Kenapa? Tadi Dr. Azami sudah mencontohkan bahwa kita contohnya apanya, usuhannya kita contohnya apanya, terus bagaimana kita mencontohnya. Ini sayang teman-teman yang peserta ini kurang mengembangkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanahnya, kurang dikembangkan. Terus Pak Habibi di Banten, uswatun hasanah bukan akhlak, Pak. Uswatun hasanah adalah mencontoh. Yang kita contohnya apanya? Akhlaknya Rasulullah. Tapi uswatun hasanahnya itu sendiri bukan merupakan akhlak. Terus sudah beberapa kali pengulangan, Pak. Apa yang Bapak sampaikan diulang 2-3 kali. Dan yang terakhir intonasinya agak sedikit datar, Pak. Harusnya ada sedikit variasi. Terus Pak Padli, sayang ya, beliau kekurangannya adalah ini seperti kiai yang karismatik yang mengajar kepada santri-santrinya. Walhasil suaranya pelan, datar. Ini seperti seorang kiai yang karismatik. Sayang di tempat kita ini kurang cocok gitu, Pak. Terus saya ingatkan kepada para pemirsa sekalian bahwa ceramah itu ada yang sifatnya dialogis, adanya kayak heroik, ada yang doktrin, ada juga yang ilmiah. Silakan memilih gaya-gayanya sendiri, akan tapi kalau memilih gaya ilmiah, isinya harus bagus. Kalau dialogis harus ada dialog yang menarik, ada lucu-lucunya sedikit, jangan banyak-banyak. Ada mengajak pemirsa untuk ikut. Kalau heroik, ini intonasinya harus kuat ya di sini ya. Naik turunnya harus kuat. Kalau doktrin juga seperti tadi Dr. Azami, ini Dr. Azami ilmiahnya ada, dialogisnya ada, heroiknya ada, doktrinnya juga ada. Jadi apa yang disampaikan Dr. Azami yang di pembukaan itu bukan cuma sekedar pembekalan, itu juga sebagai contoh bagaimana kita bisa berdakwah. Mungkin ini catatan dari saya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Baik, jazakallah kepada Ustaz Lutfiatullah yang sudah memberikan analisa dan tentu saja sudah ditelisik-telisik, insyaallah menjadi catatan yang baik buat kita semua. Dan para da'i-da'iyah, tibalah masanya kini kita mengetahui siapakah penyampai terbaik dalam kesempatan ini. Putri akan menyampaikannya kepada kita semua. Silakan Putri. Iya, baik. Dan pemirsa, untuk penyampai terbaik pada hari ini tele dakwah jatuh kepada Bapak M. Huda dengan jumlah nilai 162 dari Banjarmasin. Barakallah kepada Pak M. Huda. Dan jangan lupa untuk mengirimkan foto ukuran postcard untuk ditampilkan pada saat grand final. Betul, dan kami masih menghimbau untuk saudara-saudara kita semua, yeah. Terutama Anda da'i-da'iyah yang sudah keluar sebagai penyampai terbaik di waktu-waktu yang lalu. Di sini ada Pak Indro Sarwanto dari Jakarta Timur, itu pemenang tanggal 13 September. Juga ada Pak Budi dari Tangerang, pemenang tanggal 1 Oktober 2009. Kami mohon Anda untuk segera mengirimkan pas foto Anda untuk kami tayangkan. Insya Allah 2 pekan lagi kita akan memasuki grand final. Iya, dan tak lupa untuk Mbak Siti Muhayyaroh dari Banten, pemenang 10 September 2009. Kemudian Mbak Siti Fauzia dari Tangerang, pemenang tanggal 17 September 2009, juga mengirimkan foto untuk pada saat grand final ditampilkan. Betul. Ya Kak Eri ya. Dan kita informasikan juga bahwa tema untuk pekan yang akan datang adalah Misi Manusia di Bumi. Anda bisa mempersiapkan jauh-jauh hari. Tentu saja kita tidak mengharapkan nyebut ya peristiwa hari ini tanda kutip terulang. Tadi Ustadz Lutfi mengatakan sepertinya peserta kurang persiapan untuk tema Uswatun Hasanah. Padahal tema ini bisa digali dari banyak sisi. Oleh karena itu untuk tema ke depan sekali lagi Misi Manusia di Bumi bisa dipersiapkan mulai dari jauh-jauh hari ya Kak Kiri. Betul. Anda da'i-da'i ya bisa mencari referensi dari sekarang. Mungkin kalau Anda nanti akan menyampaikannya, kami harapkan juga tidak membaca ya, karena ini ternyata berpengaruh sekali. Kualitas penyampaiannya sangat terdeteksi oleh Dewan Hakim, sehingga dari jauh-jauh hari ini pula Anda mungkin bisa merenung-renungkan, memaham-mahamkan isinya, sehingga nanti pada saat penyampaian memang betul-betul penyampaiannya sudah dari hati. Dan yang paling penting adalah Ustaz. Saya takut seuzon ya. Iya Ustaz. Ada yang tadi rekam Ustaz. Jadi awalnya suara terus detik kemudian sepertinya suara rekaman. Boleh atau tidak itu kalau misalnya direkam ya. Direkam sebelumnya tentu tidak boleh, harusnya live ya, langsung. Jangan kita mendengarkan rekaman kaset dari telepon gitu. Gitu karena perlu digarisbawahi bahwa teledawa ini adalah lomba berdawal melalui pesawat telepon. Jadi ditampilkan secara live ya, dan kayaknya kalau Dewan Hakimnya Ustaz Lutfi harus hati karena pendengarannya sangat ini sekali ya, sensitif sekali. Baik, dan pemirsa yang ada di rumah, tema pekan depan sekali lagi kami informasikan adalah Misi Manusia di Bumi, bisa dipersiapkan mulai dari jauh-jauh hari. Dan tadi banyak sekali gaya-gaya yang bisa dipakai ya, seperti tadi Ustaz Lutfi bilang ada dialogis, mendoktrin dan lain sebagainya. Iya, bahkan ketika menyampaikan bisa variasi ya dalam satu durasi penyampaian. Dan tentu saja pesawat telepon mohon untuk diperhatikan. Usahakan pesawat telepon yang dimanfaatkan atau digunakan adalah telepon rumah, sehingga kualitas suara Anda tidak terputus-putus. Baik, rasanya cukup sampai di sini kebersamaan kita dalam kesempatan kali ini. Insya Allah Talia Dakwah akan kembali hadir di pekan depan. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan kafiran atas kebersamaannya. Ila liqa fi amanillah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.